Kalaku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Kulangkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu bertanya, adakah kasih suci? Dalam cinta, adakah cintamu? Seberkas cahaya terang menyinari hidupku. Sesejuk kembun-embun di pagi hari, dambaan sang di dunia ini. Seberkas cahaya terang menyinari hidupku. Sesejuk kembun-embun di pagi hari, dambaan sang di dunia ini. Jauhku dengan lagu di keheningan malam, aku sendiri. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Dalam cinta, adakah cintamu? Cahaya terang menyinari hidupku. Sesejuk kembun-embun di pagi hari, dambaan sang di dunia ini. Cahaya terang menyinari hidupku. Sesejuk kembun-embun di pagi hari, dambaan sang di dunia ini.